Malah disebut haji wada', haji perpisahan. Yaqulu ba'da an hamidallaha ta'ala. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di dalam haji wada' di Padang Arafah. Di Padang Arafah. Setelah beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan menyanjungnya, kemudian beliau mengingatkan dan memberikan nasihat, memberikan arahan dan bimbingan, kemudian beliau mengatakan, ala wastausu bin nisa'i khaira. Ketahuilah, hendaklah kalian wahai para suami memberikan nasihat, membimbing istri-istri kalian dengan cara yang baik. Membimbing dan mengarahkan istri-istri kalian ke cara yang baik. Nah, karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya fitnah wanita itu adalah fitnah yang paling besar. Fitnah yang paling besar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai beliau mengingatkan secara khusus, ma taraktu fikum fitnatan adarra. Aku tidak meninggalkan kepada kalian fitnah yang lebih dahsyat yang akan menimpa kalian, wahai para laki-laki, kecuali fitnah wanita. Sudah on. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkhutbah secara khusus di Padang Arafah terkait dengan wanita, karena memang inilah fitnah yang terbesar yang banyak menimpa laki-laki, baik dia sudah menikah maupun belum menikah. Nah, jadi jangan dikira laki-laki yang sudah menikah akan aman dari fitnah wanita. Tidak. Dan jangan juga dikira laki-laki yang sudah kenal dakwah salafiyah akan aman dari fitnah wanita. Khata azim, salah besar yang demikian. Nah, bukankah Nabi SAW di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau sampaikan kepada para sahabat, bayangkan, para sahabat. Beliau sampaikan kepada para sahabiah ketika itu. Kata Nabi alaihi salatu dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tubashir al-mar'atu al-mar'ata." Janganlah seorang wanita itu, seorang istri itu menceritakan wanita yang lain. Fatan'ataha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Jangan seorang istri itu menceritakan wanita yang lain di hadapan suaminya dengan mensifati ini sifat itu, hingga seakan-akan suaminya itu bisa melihat gambaran dari wanita yang diceritakan. Itu perkara yang haram. Maka ini juga nasihat bagi segenap ummahat, jangan menceritakan wanita yang lain di hadapan istrinya, di hadapan suaminya. Karena hati itu akan lebih cepat cintanya dibanding melihat dari kedua mata. Walaupun kedua mata belum melihat, tapi kalau hatinya sudah senang, maka akan terfitnah. Apa dia tahu suaminya itu aman dari fitnah? Kemudian dia dengan enteng saja menceritakan Ummu Fulan, ini Fulanah, Fulanah ini demikian, sifatnya demikian, demikian. Akhirnya menempel pada hati suaminya, dan suaminya akhirnya terfitnah dalam keadaan yang menceritakan gak ngerti. Oh, memang belum melihat. Ya memang belum melihat tuh pakai cadar. Tetapi hatinya telah terfitnah. Karena hati itu lebih cepat senangnya dibanding kedua mata. Maka tidak boleh. Haramun haram yang demikian. Nabi SAW mengingatkan kepada generasi yang terbaik. Jangan dilakukan. La tubashir, kata Nabi SAW. Al-mar'atu al-mar'ata. Jangan seseorang wanita itu memberikan sifat wanita yang lain di hadapan suaminya. Nah, maka betul-betul dijaga. Fitnah wanita ini fitnah yang sangat besar. Fitnah yang paling dahsyat. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan terkait dengan wanita, waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah mereka itu tetap tinggal di rumah-rumah mereka. Hukum asalnya, jangan sering keluar belanja ini, belanja itu, jangan. Nah, mungkin kita tidak menyadari ada mata-mata yang memperhatikan, ada mata-mata yang mengintip. Nah, bagi wanita, wanita muslimah salafiyah pula, jangan dibiasakan mengantar anak-anaknya ke sekolah. Harus suaminya, harus abahnya. Kecuali kalau memang di sana ada perkara yang sangat darurat, berbeda hukumnya. Darurat yang namanya darurat itu diambil sekedar supaya perkara daruratnya hilang. Nah, ini penting. Taib. Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan ala wastausu bin nisa'i khaira. Ketahuilah hendaklah kalian membimbing, memberikan nasihat kepada istri-istri kalian dengan cara yang baik. Fa innama hunna awanun 'indakum. Karena sesungguhnya mereka para wanita itu ibarat tawanan di sisi kalian, wahai para suami. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik. Illa ayatina bifahishatin mubayyinatin. Tidak boleh kalian melakukan kekerasan kepada wanita. Nah, tidak boleh kecuali kalau istri-istri kalian itu melakukan perbuatan kedurhakaan, perbuatan keji, perbuatan kotor dengan terang-terangan. Fa'in fa'alna fahjuruhunna fil madaji'. Kalau mereka melakukan perbuatan demikian yang terang-terangan, perbuatan fahisyah yang terang-terangan, maka boikotlah mereka. Nam, fil madaji, di kamar mereka. Nam, wadribuhunna darban ghaira mubarrih, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Fa in ata'nakum. Tetapi kalau mereka istri-istri kalian telah mentaati kalian, wahai para suami, fala tabghu alaihinna sabila, maka jangan kalian cari-cari alasan, cari-cari jalan untuk menyiksanya, berlaku kasar kepadanya. Ala inna lakum ala nisaikum haqqa. Ketahuilah atas istri-istri kalian, walinisaikum alaikum haqqa, dan pada istri-istri kalian juga mereka memiliki hak atas kalian. Fahakkukum alaihinna, dan diantara hak-hak kalian wahai para suami atas mereka istri-istri kalian, alla yuti'na furushukum man taqrahuna, yaitu tidak, agar istri-istri kalian tidak memasukkan orang ke kamar-kamar kalian pada orang-orang yang kalian tidak senang dengannya. Tidak boleh istri memasukkan orang lain ke kamar suaminya yang suaminya enggak senang dengan orang tersebut. wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun, dan juga tidak boleh bagi istri untuk mengizinkan orang lain masuk ke rumah suaminya bagi siapa yang dibenci oleh suaminya. Ala wa haqquhunna 'alaykum an tuhsinu ilayhinna, dan ketahuilah hak kalian wahai para istri, atau hak mereka para istri kepada kalian wahai para suami adalah agar mereka diperlakukan dengan cara yang baik, cara yang ma'ruf terkait dengan pakaian-pakaian mereka dan makanan-makanan mereka. Ummahatu wa akhawati fillah rahimani wa rahimakunallah. Kata Al-Allamah Ibn Thaymin rahimahullahu ta'ala, setelah beliau sampai di Padang Arafah, kemudian beliau berkhutbah, thumma qala fiha min jumlatin maqala muwassiyan ummatahu bin nisa. Kemudian beliau berkata di dalam khutbahnya secara umum terkait dengan wasiat kepada umatnya terhadap wanita, istausu bin nisa'i khairan fa innama hunna awanun indakum. Berikanlah nasihat wasiat yang baik kepada para wanita, karena sesungguhnya mereka itu ibarat tawanan di sisi kalian. Yakni anna zawjata inda zawjiha bimanzilatil asiri inda man asarrahu. Yakni maksudnya bahwasanya istri itu kedudukannya di sisi suami ibarat tawanan, tawanan bagi orang-orang yang menawannya. Lianahu yamlikuha, dikarenakan suami itu yang memiliki istri. Nah, ibarat orang yang menawan, dia yang berkuasa penuh kepada tawanan. Pun demikian suami. Jadi, kalau suaminya sampai dikuasai istri, itu tanda bencana pada rumah tangga. Sudah. Apalagi suami, mohon maaf, di bawah ketiaknya istri, tanda bencana pada rumah tangga. Karena harusnya suami yang menguasai istri. Nah, kalau ada suami seperti itu, yang diingatkan kalau istrinya merasa lebih kuat, tenaganya lebih kuat misalnya, pikirannya lebih kuat, ya diingatkan, sejatinya anta adalah pemimpin dalam rumah tangga. Sejatinya anda adalah yang menguasai saya, membimbing saya. Nah, maka kalau ada orang misalnya mencari pasangan hidup nanti supaya istri saya membimbing saya, itu sudah alamat kejelekan pertama. Bagaimana bisa yang harusnya dia membimbing istri, kok malah sebaliknya, nanti supaya istri membimbing saya. Kebalik. Lo, anda membalik hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', laki-laki itu adalah pemimpin, pembimbing bagi para wanita. Kata mufassirin, laki-laki itu adalah yang memelihara, yang membimbing, yang mengarahkan, yang menguasai istri-istri mereka. Maka kalau anda datang misalnya orang demikian mengatakan, saya hendak melamar putri anda supaya putri anda membimbing saya, tolak. Nah, justru sebaliknya, anda yang harus membimbing putri saya, bukan putri saya yang membimbing anda. Gitu. Itu hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, istausu bin nisa'i khairan, dikarenakan istri kedudukannya di sisi suami ibarat tawanan. Maka ini pentingnya ilmu. Pentingnya juga istizar dengan ahli ilm. Naam. Agar mendapatkan bimbingan yang baik. Wa idza kana yamlikuha fa hiya kal asir 'indahu. Kalau suami itu yang menguasai istri, maka ibarat tawanan di sisi dia. Tsumma bayyana sallallahu alaihi wasallam annahu la haqqa lana an nadriban hunna illa idha atina bifahishatin mubayyinatin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya para suami tidak memiliki hak untuk memukul istri-istri mereka apabila atau kecuali istri-istri mereka melakukan perkara keji, kotor, mungkar, jelek dengan terang-terangan, bersolek terang-terangan di depan umum misalnya. Nah, wal fahisatu hunna isyanu zauji. Fahisyah di sini maknanya adalah ber atau durhaka kepada suami. Durhaka kepada suami. Kalau durhaka kepada suami, min babil aula durhaka kepada Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, bidalil qawlihi fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Tetapi dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka sudah para istri kalian itu nurut kepada kalian, nurut dalam perkara yang ma'ruf sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala nurut, maka jangan kalian mencari-cari alasan, mencari-cari jalan yang lain untuk memukulnya. Ya'ni in ahmalat az-zawjatu fi haqqi zawjiha 'alayha fa innaha ya'idhuha awalan. Yani maksudnya apabila seorang istri itu meremehkan, menelantarkan, menyepelekan hak suaminya, maka bagi suami yang pertama adalah menasehatinya. Menasehati. Nah, apabila istri menyepelekan, merendahkan, menelantarkan kewajiban dia sebagai seorang istri, menelantarkan hak suaminya, maka suaminya menasihati, gak pantas istri seperti itu misalnya. Ini kewajiban anti, ini hak saya, demikian, demikian, dan demikian misalnya. Nasihati yang pertama. Tayyib. Thumma yahjuruha fil majji fala yanamu ma'aha. Kemudian yang kedua diboikot. Kalau nasihat sekian waktu tidak ada hasil, baru kemudian diboikot. Nah, tidak langsung tiba-tiba dikembalikan ke rumah orang tuanya misalnya. Nah, nikah sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Pak, ini putrinya gak bisa dinasehatin, saya kembalikan dulu ya. Nah, jahil yang demikian. Karena Islam memerintahkan bagi yang akan menikah, pelajari hukum-hukum pernikahan. Nah, pelajari agar tahu hak dan kewajibannya masing-masing. Kalau terjadi perceraian, talak misalnya, kapan dihitungnya talak, mulai kapan dan di mana dia harus melakukan masa iddah dan sampai kapan, bagaimana kalau sudah lewat, harus faham. Dan itu hukumnya fardu ain. Kalau orang menikah enggak ngerti hukum nikah, apa hukumnya? Ya dosa. Karena itu terkait dengan apa yang akan dia lakukan, hukumnya menjadi fardu ain. Nah, adapun ilmu-ilmu yang lain fardu kifayah. Dia enggak ngerti pun enggak apa-apa. Tetapi apa yang akan dia lakukan, sebuah ilmu itu kemudian menjadi fardu ain. Nah, kalau tidak bisa datang di majelis, baca buku-buku yang terkait dengan pernikahan yang ditulis oleh para ulama ahli sunnah. Kalau ada permasalahan, lihat bagaimana bimbingan mereka. Sehingga bukan emosi yang dikedepankan, tetapi al-ilmu, nas dan dalil yang dikedepankan. Taib. Ya'ni in ahmalat az-zawjatu fi haqqi zawjiha 'alayha fa innahu ya'iduha awalan thumma yahjuruha fil majji fala yanamu ma'aha. Nasihat sekian lama tidak berhasil, maka melangkah kepada tahapan berikutnya, memboikot, tidak tidur bersamanya. Naam. Tsumma yadribuha darban ghaira mubarrih in hiya istamarrat 'alal 'isyani. Kemudian baru melangkah kepada tahapan yang ketiga, memukul dengan pukulan yang tidak melukai apabila dia masih terus menerus seperti itu. Nah, terus menerus seperti itu. Hadhihi maratibu ta'dibil mar'ati idza atat bi fahishatin mubayyinatin, kata beliau rahimallahu taala. Ini adalah tingkatan-tingkatan mendidik seorang wanita, istri, apabila mereka melakukan kedurhakaan kepada suami secara terang-terangan, jelas. Wahiya isyanu zawji fima yajibu lahu, yaitu durhaka kepada suami dari apa-apa yang wajib atas suami itu mendapatkannya. Tetapi kalau mereka sudah menunaikan dengan baik, tidak boleh bagi suami untuk mencari-cari alasan, cari-cari jalan untuk menyalahkan istrinya. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, "Tsumma bayyana sallallahu alaihi wasallam al-haqqa alladhi lahunna walladhi 'alayhinna." Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang hak bagi seorang istri dan kewajiban bagi seorang istri. Faqala lakum 'alayhinna ala yuti'na furushakum ahadan taqrahunahu. Kewajiban seorang istri adalah tidak mengizinkan, membiarkan salah seorang pun masuk ke kamar suaminya apabila dia tahu dia termasuk dari kalangan orang-orang yang suaminya enggak senang dengan orang-orang tersebut. Ya'ni la yaj'alna ahadan yadkhulu 'alayhinna 'ala firashin nawmi aw ghayrihi wa anta taqrahu ay yajlisa 'ala firashi baytika. وكان هذا والعلم عند الله ضرب مثلا ضرب مثل والمعنى الا يكرمن احدا تقرهونه هذا من المضاده لكم اي يكرمنا اي يكرمن من تقرهونه باجلاسه على الفرش او تقديم الطعام له او ما اشبه ذلك. Yakni jangan biarkan mereka, istri-istrimu, membiarkan salah seorang pun masuk ke tempat tidurmu, wahai suami, atau selain tempat tidurmu, dalam keadaan anda, wahai para suami, gak senang dengan orang tersebut. Nah, tidak senang dia duduk di ranjang rumah anda. Kata Alama Ibn Utsaimin, seakan-akan ini adalah sebuah permisalan. Permisalan yang kata Nabi SAW tadi, jangan, kewajiban seorang istri itu adalah jangan membiarkan seorang pun masuk ke kamar suaminya apabila suaminya tidak senang dengan orang tersebut. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, seakan-akan ini seperti permisalan, sekedar contoh yang demikian itu. Yang hakikatnya adalah jangan kalian memuliakan seseorang pun yang suami-suami kalian itu, wahai para istri, gak seneng dengan orang tersebut. Jangan dimuliakan. Dibiarkan masuk, disuguhi makanan, di ini, di itu, dalam keadaan suaminya gak senang pada orang tersebut. Nah, ini bentuk ketaatan seorang istri kepada suaminya. Seorang istri kepada suaminya, ini bentuk ketaatannya. Walla ya'dhanna fi buyutikum liman takrahuna, ay la yadkhulanna ahadan, la yadkhulna ahadan albayta wa anta takrahu, ay yadkhula hatta law kanat ummaha aw abaha fala yahillu laha an tadkhula an tadkhula ummaha atau abaha atau ukhtaha atau akhaha atau ammaha atau khalaha atau ammataha atau khalataha ila baiti zawjiha idza kana yaqrahu dhalik. Demikian pula kewajiban seorang istri adalah tidak mengizinkan seorang pun masuk ke rumah suaminya. Nah, kalau tadi melihat-lihat, duduk, memuliakan, ini masuk aja gak boleh. Jangan. Jangan memasukkan orang-orang yang suaminya itu gak senang dia masuk. Seorang pun. Walaupun itu adalah ibunya. Ibunya sendiri. Walaupun itu adalah bapaknya sendiri. Tidak halal dan tidak boleh bagi dia, bagi seorang istri, untuk antudakhila, untuk memasukkan. Bisa juga antudkhila, untuk memasukkan ibunya atau bapaknya atau saudara perempuannya atau saudara laki-lakinya atau pamannya atau bibinya ke rumah suaminya, apabila suaminya enggak senang dengan salah satu dari mereka. Nah, maka izin terlebih dahulu pada suami. Ini teman saya datang, boleh masuk tidak? Misalnya suaminya mengatakan masuk, ya masuk. Suaminya mengatakan pulang, ah enggak enak, sudah jauh. Loh, bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan rumah berhak, kok tuan rumah itu berhak. Kalau penghuni dan tuan rumah mengatakan irji'u, pulanglah kalian. Mohon maaf enggak boleh masuk. Farji'u. Orang yang tamu, pengunjung itu juga harus tahu diri. Oh, berarti saya harus pulang. Huwa azka lakum, yang demikian lebih suci bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum Allah. Bukan kemudian malah tasakhut, gerundel bahasa sini. Masya Allah, kayak orang penting masuk aja enggak boleh. Loh, kalau disuruh pulang ya pulang. Mungkin dia lagi enggak enak, mungkin dia lagi enggak fit, mungkin dia lagi enggak mood, mungkin dia lagi ini lagi itu, suruh pulang-pulang. Nah, ini juga sudah kita ambil di pelajaran siang di mudarisat. Nah, maka tidak boleh langsung dia memasukkan, izin dulu. Nah, izin kepada suaminya. Ini saudariku datang, ini adikku, ini kakakku datang, boleh masuk? Nah, suaminya mengatakan jangan, ya jangan. Suaminya misalnya, suaminya pencemburu misalnya. Nah, ya enggak apa-apa. Mengatakan jangan, ya sudah jangan. Nah, kalau ingin kemudian memberikan pengertian, ya di waktu yang lain. Tayyib. Wa inna man nabahat ala hadha, lianna ba'dan nisa'i waliyadu billah syarrun, kata Syekh rahimahullah. Syarrun hatta ala ibnatiha, idha ra'at hayata ibnatiha mustakhirratan وسعيدة مع زوجها أصابتها الغيرة والعياذ بالله وهي الأم. Hanya saja di sini nabahat ala hadha, kami ingatkan, kami peringatkan, kami ingatkan, kata Syekh rahimallahu taala, karena sebagian wanita, sebagian wanita walayadu billah, itu ada yang memiliki perangai yang jelek, buruk. Sebagian wanita buruk, memiliki perangai yang jelek bahkan kepada anak wanitanya. Sebagian wanita, semoga Allah melindungi wanita-wanita kaum muslimin. Nah, sebagian wanita mereka memiliki akhlak yang buruk, jelek bahkan kepada anak wanitanya sendiri. Apabila dia melihat anak wanitanya ini bersama dengan suaminya, dia melihat anak wanitanya bersama dengan suaminya hidup dengan tenang, hidup dengan bahagia, maka jadilah si ibu ini cemburu, gak seneng. Nah, kok dia hidupnya enak ya? Tapi kok saya seperti ini? Sebagian wanita, waliyadubillah, wahia al-um, kata beliau rahimallahu ta'ala, thumma hawalat an tufsida ma baina ibnatiha wa zawjiha, kemudian dia akan berupaya untuk merusak hubungan antara anak wanitanya tadi dengan suaminya. Macam-macam lah alasannya. Nah, kamu kok gak pernah diberikan perhiasan? Oh, bajumu itu-itu aja. Kamu ini, kamu itu. Padahal alhamdulillah, itu hidupnya sudah tenang. Dia sudah merasa cukup. Dia bisa qanaah bersama dengan suaminya. Walaupun dia lihat di dalam rumah tidak ada kulkas, tidak ada alat-alat elektronik, tapi subhanallah, tenang hatinya bersama dengan suaminya yang senantiasa bisa membimbing, mengarahkan, mengantarkan kepada kebaikan. Dia sudah cukup. Makan ya cukup, ya cukup. Walaupun gak harus dengan ayam, gak harus dengan daging. Terkadang ada seorang ibu, nasallallahu taufik wassalamah, gak senang lihat yang seperti itu. Berupaya untuk merusak. Kamu udah berapa tahun berumah tangga? Beli ini aja kok gak mampu. Suamimu kerja apa? Berapa pendapatannya? Apa yang dia lakukan? Nas'alullah taufik wassalam. Akhirnya timbul syai' sesuatu di dalam hati si istri ini tadi. Oh iya ya, benar ya kata ibu. Nah, falizawji ayyamna'a hadihil ummah min dukhuli baitihi, maka wajib yang seperti ini, suami melarang ibu yang model begini untuk masuk ke rumahnya. Nah, dilema mungkin itulah yang dinamakan orang, cobaan orang-orang yang beriman. Ketika Anda sudah menikah, maka Anda wahai para istri itu di bawah kekuasaan suami, maka diibaratkan sebagai awanun, tawanan, bukan lagi milik orang tua. Ini yang harus difahami. Nah, suami yang mengendalikan. Tayyib. Lah ini masih orang tua saya yang dulu ini. Iya, tapi begitu Anda menikah berpindah. Dan kita mengedepankan qala Allah wa qala Rasul dibanding perasaan kita. Kita mengedepankan ucapan Allah, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dibanding perasaan kita. Walahu ayaqulu li zaujatihi la tadkhul baiti. Dan baginya untuk mengucapkan kepada istrinya, atau la tudkhil baiti, jangan kamu masukkan dia ke rumahku. Lahu ayamna'aha syar'an, bagi suami berhak untuk melarangnya secara syariat. Walahu ayamna'a zawjatahu min adh-dhahabi ilaiha li'annaha namamatun tufsidu. Dan boleh juga bagi suami melarang istrinya untuk berkunjung ke rumah orang tuanya, ke rumah ibunya, kalau ibunya itu namamah. Nah, orang yang suka mengadu domba. Boleh. Nah, tayyib. Yang merusak. Nah, waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhul jannata fattatun ay namamun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang namam, suka memecah belah hubungan antara satu muslim dengan muslim yang lain, lebih-lebih lagi kalau itu sebuah kerabat, dan kerabat yang paling dekat tentu suami istri. Jadi kalau misalnya ada suami yang demikian, terimalah dengan lapang dada. Terima dengan lapang dada. Nah, walaupun mata harus menangis, walaupun hati harus bersedih di dalamnya, tetapi katakan saya mendengar dan saya taati. apa wasiatmu atau apa perintahmu wahai suamiku. Nah, taati yang demikian. Jangan kemudian mengatakan saya enggak bisa. Saya enggak bisa, misalnya. Saya enggak bisa, saya enggak tega, saya enggak ini, enggak itu. Kalau ingin dimusyawarahkan, didiskusikan, itu perkara yang lain sekali lagi. Kan boleh ditanya, alasannya apa wahai suamiku? Kok dilarang ibuku atau bapakku atau adikku atau kakakku masuk? Karena orangnya demikian, demikian, demikian, misalnya. Nah, ternyata salah gambaran dari suami, diluruskan dengan cara yang baik. Oh, tidak, kemarin itu begini, begini, begini, misalnya. Tetapi ketika sudah mendapatkan gambaran, kemudian suaminya mengambil kesimpulan, nah, setelah nikosh, diskusi, suaminya tetap mengatakan tetap tidak boleh, Alfan ya, tetap tidak boleh. Ya sudah. Nah, tetap tidak boleh. Berat, yaitu ujian orang-orang yang beriman. Alif lam mim, hasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia itu mengira dan menyangka tatkala mereka mengatakan kami orang-orang yang beriman kemudian kami biarkan dan tidak kami uji? Ujian banyak, dari mana datangnya? Banyak. Kadang ujian itu dari kita sendiri. Nah, ini juga diantara bentuk nasihat. Jangan usil dengan urusan keluarga orang lain. Tatallu, memperhatikan, oh si ini, keluarga ini, keluarga itu, keluarga ini. Cobalah periksa sendiri keluarga kita. Nah, kita tuh diperintahkan bukan untuk, makanya para salaf itu mereka mengatakan hasibu anfusakum, bukan hasibu ghairakum. Teliti, koreksi orang lain, tidak, tapi teliti, koreksi diri kalian sendiri. Bagaimana diri saya sebagai seorang istri? Bagaimana suami saya? Nah, jangan tertipu dengan keadaan suami. Maksudnya bagaimana? Suami saya kan pakai jubah terus, berjenggot, punya istri, gak akan mungkin terfitnah. Loh, siapa yang tahu? Apa Anda membongkar hati suami Anda? Nah, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, menutup celah, menutup aib. Nah, ini penting. Nah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Teliti, koreksi diri-diri kalian sendiri sebelum mengoreksi orang lain. Al jazaa' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Kalau kita terbiasa mengoreksi, begitu nanti nasallallahu taufik wassalamah di hari akhir, tatkala hisab, kita tidak masuk pada hisab yasira, maka alamat kebinasaan. Karena hisab itu ada dua. Ada hisab yang berupa al-aradu, al-arad. Hisab yang berupa amalan seorang hamba ditampakkan, diperlihatkan, kemudian ditetapkan, dan hamba tadi tidak mengingkari sedikit pun. Itulah yang dinamakan dengan hisab yang mudah. Fayuhasabu hisabai yasira. Maka kami akan menghisab mereka dengan hisab yang mudah. Itu maksudnya. Hanya sekedar ditampakkan untuk kemudian diakui oleh hamba. Kemudian Allah mengampuni. Subhanallah. Semua kita semua semoga masuk dalamnya. Jenis hisab yang kedua adalah hisab al-munaqashah. Hisab yang diteliti dengan detail, dengan rinci. Kalau seorang hamba kemudian dihisab dengan cara seperti ini, kata Nabi alaihissalatu wassalam, man husiba udziba. Barang siapa yang dihisab dengan hisab cara seperti ini, maka dia akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa menjamin, atau siapa yang merasa dalam satu hari amalan kebaikannya lebih banyak dibanding kejelekannya? Kalau ada yang merasa saya, itu sudah termasuk pertama kali. Nah, magrur, tertipunya dia dengan amalan dia. Sudahlah kita jujur saja, rata-rata kemungkinan kita lebih banyak kejelekannya tiap hari itu dibanding kebaikannya. Waktu yang sia-sia, jauh dari berzikir kepada Allah, lisan yang tidak terjaga, mata yang jelalatan, ini, itu, ini, suara, dan lain sebagainya misalnya. Nah, maka yang kita harapkan adalah dihisab dengan hisab yang mudah. Dan itu tergantung terkait dengan amalan kita dahulu yang kita lakukan di dunia ini sekarang ini. Al-jaza'u min jinsil amal. Orang yang suka tatallu', melihat-lihat, mencari-cari, menunggu, tajassus, bahkan memata-matai, benar enggak dia melakukan ini? Tak tunggu di sini. Tunggu. Wah, benar toh. Misalnya. Tajassus. Fala haula wala quwata illa billah. Kesalahan orang lain sekecil semut bisa dia ketahui, dia dapatkan. Kesalahan sendiri sebesar gajah dia tidak ketahui. Akibat dari seringnya dia mengoreksi orang lain, tidak pernah mengoreksi diri sendiri. Kesalahan sebesar semut bisa dia dapatkan. Oh, ini dia lakukan ini, itu. Tetapi kesalahan sendiri yang sebesar gajah itu tadi, tidak dia ketahui, tidak dia dapatkan. Merasanya orang yang paling sempurna. Sehingga syaitan yang akhirnya menjadikan dia tertipu dengan amalannya. Hasibu. Nah, anfusakum. Umar bin Khattab mengatakan demikian. Taib. Sedikit lagi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan hak seorang istri, yang berarti kewajiban seorang suami. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis ini, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi mereka istri-istri kalian, wajib atas kalian wahai suami untuk memenuhi pakaian-pakaian mereka dan rizki mereka, makanan mereka, tempat tinggalnya dengan cara yang baik. Fazauj huwa alladhi yunfiqu 'ala zawjatihi hatta law kanat ghaniyatan. Maka suami dialah yang wajib untuk menafkahi istrinya walaupun istrinya datang dari kalangan orang kaya. Tetap suami yang wajib memberikan nafkah walaupun istrinya punya harta sendiri. Nah, wajib suaminya. Walau kanat muwadhafatan, walaupun istrinya itu memiliki pekerjaan, entah jual beli online, entah ikut ta'awun, dapat bantuan, atau ini itu. Falaisa lahu haqqun fi wadhifatiha wala fi ratibiha. Maka suami tidak memiliki hak sepeser pun dari hasil jerih payahnya istri, subhanallah. Nah, misalnya suami langsung minta, "Hah, mana hasilnya? Loh, ini uang saya sendiri." Gitu. Karena apa yang dimiliki istri itu punya istri sendiri. Nah, suami tidak berhak sedikit pun. Laisa lahu kursun wahidun kulluhu laha. Suami tidak memiliki hak kursun wahidun, tadi bahasa kita, sepeser pun gak punya hak dari jerih payahnya istri. Nah, kemudian suami mengatakan, itu anak-anaknya ini boh, dikasihin. Loh, itu kewajiban Anda sebagai suami menafkahi kami, menafkahi saya, istri, menafkahi anak-anak. Lah kamu punya penghasilan. Loh, itu penghasilan saya sendiri. Kalau asalnya demikian, ini hukum asal loh ya. Jangan nanti dipraktekan. Bisa gitu, Ustaz Hamzah bilang, wah ribut, saya lagi kena. Nah, asalnya demikian, apa yang didapatkan istri murni itu adalah kepunyaan istri secara mutlak. Suami tidak punya hak sepeser pun. Sehingga bisa dia merintah-merintah seperti itu. Nah, ayo cepat beli makan. Nah, mana uangnya? Lah kamu punya uang sendiri, ini uang saya, misalnya. Taib. wa talzamuhu bi ayyun fiqa 'alayha, wajib bagi suami untuk menafkahi istrinya. Idza qala, kalau kemudian ada yang mengatakan kaifa unfiqu 'alayki wa anti ghaniyatun wa laki ratibun karatibi, naqul yalzamuka al-infaqu 'alayha wa in kanat kadhalik, fa in abaita falil hakim al-qadi ayyufsikha atau yafsakha an-nikaha ghasban minaz zawj wa dhalika li'annahu multazimun binafaqatiha. Kalau ada orang yang mengatakan, bagaimana bisa saya wajib memberikan nafkah kepada anda, misalnya istri suami mengatakan demikian kepada istrinya, bagaimana bisa saya memberikan infak nafkah kepada anti, sementara anti sendiri sudah kaya. Nah, anti sendiri dulu saya nikahi, oh anti sendiri misalnya, karena ini kejadian juga, anaknya juragan saya. Nah, bagaimana bisa saya memberikan nafkah, penghasilan anti mungkin lebih besar dibanding saya. Nakul, maka kita jawab, tetap wajib bagi anda memberikan nafkah kepadanya, kepada istri. Kalau walaupun keadaan istri anda demikian, lebih kaya, lebih banyak uangnya dan lain sebagainya misalnya, tetap wajib suami memberikan nafkah dengan cara yang ma'ruf, gak asal-asalan. Ini sebulan 100 ribu cukup gak cukup segini, ya itu namanya asal-asalan, tidak dengan cara yang ma'ruf. Nah, fa'in abaita, kalau anda wahai suami enggan memberikan nafkah, maka ini bisa diangkat perkaranya kepada hakim, kepada qadi, untuk memisahkan, menceraikan, namanya fasakh. Jadi kalau dalam syariat itu yang namanya cerai ada tiga, ada tiga istilah. Ada yang namanya talak, talak itu dari sisi suami. Ada namanya khulu', khulu' itu dari sisi istri. Ada namanya fasakh, fasakh itu dari sisi pemerintah, hakim. Nah, maka bisa diangkat kepada hakim, kemudian hakim kemudian memfasakh, langsung memisahkan suami dan istri tersebut dengan alasan, nah, ghasban minaz zauj, adanya tipu daya dari suami tadi, adanya penelantaran kewajiban dari suami. Yang demikian dikarenakan wajib bagi suami untuk menafkahi istrinya dengan cara yang ma'ruf. Ini hukum asal. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Nah, adapun nanti sedikit perinciannya, wallahu ta'ala alam, bisa kita ambil di pertemuan akan datang, biiznillahi ta'ala. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ada guna dan faedahnya. Kalau ada benarnya semata-mata datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada salahnya semata-mata dari kekhilafan, kebodohan saya secara pribadi, saya minta maaf dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada 4 menit mungkin kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita tutup. Apa hukum wanita mengendarai sepeda motor bila tidak ada udzur syar'i? Kalau tidak ada udzur syar'i, ya hukumnya minimalnya adalah makruh, ya, dibenci yang demikian, karena fitnah, fitnah. Sekali lagi, karena fitnah. Nah, apa hukum memakai celak ketika keluar rumah? Ya kalau di hadapan para wanita tidak mengapa. Tapi kalau keluar rumah dalam keadaan celaknya bisa dilihat oleh orang-orang yang bukan mahram, ya tidak boleh. Hukum memakai hijab tapi alis masih terlihat, ya ditutup, dikasih tahu. Mungkin, ini harus husnudzon, mungkin hijabnya tertarik saat menggendong anak. Bisa jadi hijabnya tertarik sehingga agak naik ke atas, maka ya tinggal diingatkan, afwan, alisnya misalnya gitu. Nah ini pentingnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Terkadang dari sisi uslub, kan bahasanya beda. Kalau kita bilang afwan itu alisnya misalnya, mungkin orang akan senang. Tapi kalau kita katakan alis anti itu loh, itu gak boleh. Nah, misalnya demikian. Tayyib, anti itu gimana sih alisnya? Itu su'udzon terlebih, husnudzon terlebih dahulu yang harusnya itu, bukan su'udzon, husnudzon. Nah, afan itu alisnya, oh iya, jazakillah khair misalnya. Nah, uslub harus diperhatikan. Dan ini masalah di semua tempat ya, artinya tidak hanya di Delanggu, di mana terkait dengan wanita mengendarai sepeda motor yang tidak ada udzur syar'i, tapi tetap kita nasihatkan jangan. Jangan. Tapi makanya jangan seorang wanita itu belajar naik sepeda motor atau belajar naik mobil atau yang semisal dengan itu. Nah, jangan. Nanti kalau sudah bisa naik motor, pengennya keluar sendiri. Kalau di jalan seringnya itu tidak memperhatikan, ngebut dan lain sebagainya. Sudah banyaklah kejadian-kejadian seperti itu. Apalagi kalau bisa naik mobil, nanti kalau keluar bisa bawa rombongan dan lain sebagainya. Jangan, kita nasihati jangan. Terkecuali kalau ada udzur yang syar'i, nah, yang betul-betul, betul-betul kita katakan betul-betul sudah tidak ada jalan keluar lagi misalnya. Misalnya ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Nah. Karena agama ini, agama kita, idza tas'a, kalau sesuatu itu sifatnya longgar, pasti ada sesuatu yang menjadikan dia sempit. Nah. Tapi kalau idza tadayyaqa, kalau sesuatu itu sifatnya sempit, pasti ada sesuatu yang menjadikan dia longgar. Ini diantara kemudahan syariat ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.